taman jiwa kembali berbunga. Tersiram benih cinta yang tulus dan mesra darimu, oh indah. Benar yang kau kata, aku pun.